Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 19. Afara'aytumul Lata wal 'Uzza. Bagaimana pendapat kalian? Tidakkah kalian melihat Al-Lata, Tuhan Lata dan Uzza, wa Manat ats-tsalitsa, dan Tuhan Manat yang ketiga dan yang lain? Bagaimana pendapat kalian tentang Tuhan Lata, Uzza, Manat? Yang ketiga itu dianggap sebagai anaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alakumul dhakaru walahul unta. Anak Allah yang perempuan. Apakah bagi kalian anak lelaki dan bagi Allah Jalla wa'ala anak perempuan? Tilka idhan qismatun dhiza. Yang demikian itu sebuah pembagian yang curang, pembagian yang zalim. Kalian membagikan buat kalian anak lelaki dan buat Allah Jalla wa'ala anak-anak wanita. Yang demikian itu kata Allah Jalla wa'ala adalah bentuk pembagian yang zalim, dhiza. Tiadalah Tuhan-Tuhan kalian Lata, Uzza dan Manat melainkan asma, nama-nama yang kalian berikan dan juga yang diberikan oleh nenek moyang kalian, kata Allah Jalla wa'ala. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan dengannya satu pun bukti hujah. Iyattabi'una illa dhann. Tiadalah yang mereka ikuti memberikan nama Lata, Uzza, Manat melainkan hasil praduga, sangkaan-sangkaan dan hasil apa yang dimaukan oleh nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Am lil insani ma. Apakah setiap manusia itu akan mendapatkan apa saja yang dia cita-citakan, yang dia maukan dan inginkan? Falillahil akhiratu wal ula. Padahal akhirat itu adalah miliknya Allah Jalla wa'ala, wal ula dan dunia juga miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lihat tafsirnya, kata beliau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada ayat yang ke-19 sampai 20. Lamma dzakara ta'ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haqqi wal amri bi'adillahi wa tauhidihi dzakara butlana ma alaihi al-musyrikuna min ibadati man laysa lahu min awsafil kamali syai' wa la tanfa'u wa la tadurru. Tatkala Allah Jalla wa Ala menyebutkan, menjelaskan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk dan agama yang benar, dan membawa perintah beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Setelah Allah menyebutkan, lalu Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kebatilan apa yang diperbuat oleh kaum musyrikun, musyrikin, dalam beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala yang tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun, menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memudaratkan. Wa innama hiya asma'un farighatun minal ma'na, tiadalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu melainkan sebuah nama, nama-nama yang kosong dari makna. Sammahal musyrikun hum wa aba'uhumul juhalul dhullal. Kaum musyrikin menamakannya, nenek moyang mereka dari golongan orang-orang jahil dan tersesat. Ibtada'u laha minal asma'al batilah allati la tastahiqwa. Mereka berikan Tuhan-Tuhan tersebut nama-nama yang batilah, ya, batil, yang tidak pantas untuk dinamakan. Lalu fakhada'u biha anfusahum wa ghayrahum minadzullali. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang menipu diri-diri mereka dan menipu selain mereka dari orang-orang yang tersesat. Allahu Akbar. Fal alihatu allati bihadhil hal la tastahiqu mithqala dzarratin minal ibadah. Tuhan-tuhan Latta, Uzza, Manat, Al-Thalithatul Ukhra tentunya, yang kondisinya seperti ini tidak patut untuk diberikan sekecil apapun dari bentuk peribadatan. Wahadihil andad allati sammauha bihadihil asma za'amu annaha mustaqatum min awsafin hiya muttasifatum biha. Kata beliau, tandingan-tandingan yang mereka namakan tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa'ala, yang mereka berikan nama dengan nama-nama Latta, Uzza, Manat, mereka menyangka kalau nama-nama ini terambil dari sifat-sifat nama tersebut. Fasammau allata minal ilah al-mustahiq lil ibadah. Mereka mengambil nama Latta dari nama al-ilah, Allah, yang berhak untuk diibadahi. Wal Uzza minal Aziz, Tuhan Uzza namanya diambil dari nama Allah Al-Aziz. Wa Manat, Tuhan Manat, diambil dari Al-Mannan, nama Allahu Jalla wa'ala Al-Mannan. Ilhadan fi asma'illah wa tajriyan ala syirki bih. Ini adalah bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Allahu Jalla wa'ala dan melakukan kesyirikan dengannya. Wa hadhihi asma'un mutajarridatun minal ma'ani. Nama-nama yang mereka berikan ini kosong dari makna-makna. Tidak punya makna. Ke nama Latta, Latta dengan apa namanya, Al-Latta, itu adalah batu sakhrah, mangkusyah, batu besar yang dipahat. Ya. Lalu setelah itu dibungkus dengan kain putih, diagungkan. Bahkan sebagai sebuah kebanggaan bagi orang-orang selain suku Quraisy terhadap Tuhan Latta ini. Sakhrah, batu besar. Dalam penafsiran sahabat Abdullah ibn Abbas, Latta dengan tasdid Al-Latta, tasdid, maka ini adalah nama orang soleh di masa itu. Setelah mati orang soleh ini, lalu orang-orang musyrikin ingin mengabadikan kebaikannya, kesolehannya, kedermawanannya untuk melakukan i'tikaf sebelum sampai ke Baitullahil Haram. Dan mereka tawaf padanya sebelum tawaf di Baitullahil Haram. Kalau tasdid Al-Latta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan baik-baik. Ini Latta Tuhan mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa sakhrah, batu yang sangat besar, mangkusyah, diukir, dipahat barakallahu fikum, lalu dibungkus dengan kain putih. Di situ mereka tawaf. Batu yang mengandung kekeramatan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendapat yang lain dengan tasdid tak adalah seseorang yang soleh. Setahun dia bekerja untuk menyambut kedatangan para penziarah ke Baitullahil Haram. Di masa kafir ya, musyrikin dahulu. Jadi itu kerjanya. Setahun ketika pada musim haji ala mereka, dikeluarkan hasil keringatnya setahun untuk kemudian menyambut orang-orang yang para zuar yang datang ziarah. Habis. Mulai lagi. Terus demikian. Ketika si dermawan ini mati, mereka ingin mengabadikan jasa dan kedermawanannya, kesolehannya. Kuburannya. Sekali lagi. Kuburannya. Lalu dijadikan tempat tawaf atau i'tikaf sebelum mereka tawaf dan i'tikaf di Baitullahil Haram. Tuhan Latta. Kemudian Al-Uzza, Tuhan Uzza yang katanya diambil, ini kosong, tidak punya makna, tidak sesuai. Kok batu lo atau kuburan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Karena alamnya berbeda. Barakallahu fikum. Ya, alamnya berbeda. Tidak akan pernah ada hubungan. Yang kedua, yang membutuhkan bantuan bukan orang yang di dunia dari orang mati. Salah dan keliru. Yang membutuhkan bantuan dan pertolongan itu adalah yang berada di alam kubur. Yang berada di alam barzah. Didoakan oleh anaknya. Barakallahu fikum. Itu. Tapi kan sebaliknya. Seolah-olah orang yang berada di alam kubur itu mampu berbuat. Mampu menjawab problema orang-orang yang sedang hidup di dunia. Padahal tidak akan pernah ada hubungan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di alam kubur. Tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini Tuhan Lata. Uzza adalah sebuah bangunan rumbai yang ada di atas pohon. Pohon berdekatan, lalu kemudian ada rumah di atasnya, di atas pohon bagaimana disusun rumah tersebut. Mungkin menjadi Tuhan Uzza, katanya diambil dari Aziz. Nama Allah Jalla wa'ala. Sebuah nama yang kosong dari makna. Apa sifatnya? Pohon yang berdekatan, lalu dibangun di atasnya rumah. Nah, itu yang disembah. Itu yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Itu yang dikeramatkan. Barakallahu fikum. Uzza. Mana rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini adalah sebagai gambaran. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La taqumus sa'atu hatta ta'buda fi'amum min ummati al-awthan. Tidak akan pernah atau tidak akan terjadi hari kiamat ini. Sampai kemudian umatku itu terjadi atau melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Atau mengikuti orang-orang yang menyembah berhala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sering kita mengingatkan. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, menyerukan dakwatu tauhid, memerangi kesyirikan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah andil yang besar buat negeri dan anak negerinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu. Kedua, ada upaya mendiskreditkan dakwatut tauhid. Dakwah kepada tauhidullah dan memerangi kesyirikan. Untuk kemudian dilabeli dengan label Wahhabiyah. Sehingga ada organisasi besar di negeri kita ini menuntut pemerintah untuk kemudian bahasa kasarnya memberangus, menutup ajaran Wahhabiyah. Barakallahu fikum. Dari mana istilah Wahhabiyah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kalau istilah Wahhabiyah ini keluar dari kantongnya sendiri, muncul ada istilah atau istilah mereka gerakan Wahhabiyah, tinggal ditanya, siapa yang sampean maksud dari gerakan Wahhabiyah itu? Jelaskan. Kalau didefinisikan bahwa gerakan Wahhabiyah menurutnya adalah yang menyinggung, yang memerangi budaya-budaya kita, buktikan budaya mana kalau mendefinisikan atau diistilahkan oleh haula bahwa gerakan Wahhabiyah ini adalah gerakan yang menodai, bahkan bahasa merusak budaya-budaya kita. Kedua, gerakan Wahhabiyah ini adalah gerakan yang melahirkan radikalisme. Yang melahirkan radikalisme. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ini diantara alasan yang sekarang diutarakan di media-media massa. Barakallahu fikum. Karena gerakan Wahhabiyah ini melahirkan radikalisme di tengah-tengah negeri kita ini. Maaf saja, ucapan ini punya dasar atau tidak? Punya landasan atau tidak? Kalau bahasa definisi bahwa gerakan Wahhabiyah itu merusak budaya, melahirkan radikalisme, buktikan mana dan siapa mereka. Kalau barakallahu fikum diumumkan seperti itu, menuntut lo siapa? Ini kalau dari kantong. Tapi kalau ini adalah imbas sebuah sejarah, berarti nama Wahhabiyah ini sebuah istilah yang telah berlalu sebelum munculnya organisasi ini. Kita coba mencarinya. Sejarah pun bercerita bahwa nama Wahhabiyah atau gerakan Wahhabiyah ini adalah sebuah istilah yang dipakai oleh koloni penjajah Inggris untuk menghadapi dakwatut tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Tujuannya jelas. Mereka menamakan dakwatut tauhid sebagai dakwah Wahhabiyah untuk kemudian menanamkan kebencian, ketidaksukaan terhadap atau atas orang-orang yang punya jiwa berhalaisme. Para penyembah-penyembah berhala, barakallahu fikum. Para pemuja-pemuja kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, bebatuan. Inggris ingin menggait mereka, lalu kemudian mengistilahkan dakwatut tauhid ini sebagai sebuah gerakan Wahhabiyah yang harus dilenyapkan, yang harus dihadapi, yang harus dilawan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau istilah gerakan Wahhabiyah itu mengambil dari sebuah sejarah, barakallahu fikum, maka kita tahu Tidak ada yang menyuarakan ini kecuali orang-orang yang dulu diajak bergandengan oleh kaum penjajah untuk memerangi orang-orang yang murni agamanya. Tidak ada kecuali orang yang punya kesamaan. Tidak ada yang menggaungkan istilah gerakan Wahhabiyah kecuali orang-orang yang semisal dan serupa dengan yang diajak oleh kaum penjajah untuk memerangi dakwah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka tentu tidak ada yang disasar dengan gerakan memerangi, memberangus, melenyapkan, menutup, kecuali orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, mengembalikan akidah dan keyakinan yang benar umat ini. Kita sering mengingatkan, wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun kau berada, engkau telah bergandengan tangan dengan aparatur negara TNI dan Polri untuk melindungi negeri ini dan menjaga kewibawaan anak negeri ini sebagai penduduk yang mayoritas muslimin. Wahai ahlus sunnati wal jamaah, engkau telah berkontribusi besar terhadap negeri ini. Sekali lagi, engkau telah bergandengan tangan dengan aparatur negara, TNI dan Polri, untuk melindungi negeri ini dan melindungi anak negeri ini dari malapetaka dan mara bahaya yang sangat besar dan mengerikan serta menakutkan. TNI dan Polri melindungi dari kejahatan yang merusak negeri ini, dari tangan-tangan usil anak negeri atau mungkin dari luar negeri. Tidak ada kata yang kita ucapkan kecuali jazakumullahu khair. Namun engkau ahlus sunnati wal jamaah telah melindungi negeri ini, telah melindungi anak negeri ini, bahkan telah berupaya untuk melindungi dunia ini dan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dari mara bahaya kerusakan yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh berkerdil jiwa, berkecil hati di saat sampean atau kita duduk belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terkadang tidak membawa titel, bahkan maaf-maaf saja dilirik dengan mata sebelah, tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang pejuang besar di negeri ini, barakallahu fikum. Dan maaf-maaf terkadang dianggap sebagai benalu di negeri ini, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang mengerti besarnya perjuangan seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, kecuali orang-orang yang belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang memperhitungkan perjuangan besar mereka kecuali orang-orang yang mencium baunya kitabullah, ilmul kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tanyakan siapa yang menggoyangkan tahta kekuasaan iblis dan bala tentaranya kalau bukan mereka-mereka yang belajar akidah, belajar tauhid, yang meluruskan keyakinannya di dalam hidup, membimbing anak negeri ini, muslimin dan muslimat, untuk mengenal agamanya dengan benar. Ini adalah musuh bebuyutan iblis laknatullah alaih. Musuh besarnya iblis laknatullah alaih. Musuh paling berbahaya bagi iblis laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi tidak boleh berkecil hati, barakallahu fikum. Sabarkan diri. Kita telah membuka kebaikan buat diri kita sendiri. Dan kita telah menitipkan kebaikan ini pada anak-anak kita dan pada generasi muslimin dan muslimat. Berbahagialah engkau. Berbanggalah engkau. Engkau telah berjuang. Dan engkau sesungguhnya para pahlawan-pahlawan agama ini. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jika kalian menolong agama Allah Jalla wa Ala, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Silakan Anda berniat, Anda berbicara, Anda berkemauan, silakan. Mau memberangus dakwatut tauhid, Anda tidak berhadapan dengan hamba Allah yang muwahhidin, tetapi Anda berhadapan dengan pemilik dakwah ini, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Khawatir rahimani wa rahimakumullah atas perjalanan dakwatut tauhid yang menjaganya, yang melindunginya, yang menjalankannya adalah pemilik dakwah ini, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, meluruskan akidah dan tauhid, meluruskan manhaj kita, meluruskan ibadah kita, meluruskan barakallahu fikum muamalah kita dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, modal besar, modal dasar untuk menjawab segala problematika diri kita, problematika keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Maka beliau barakallahu fikum mengatakan, fa kullu man lahu adna maskatin min aqlin ya'lamu butlana hadhihi al-awsaf fiha. Setiap orang yang memiliki paling rendah miskah, kesempurnaan maknanya dari akal yang paling bawah, mengetahui tentang kebatilan pemberian sifat-sifat ini terhadap Tuhan-Tuhan tersebut. Apapun namanya, mau dikatakan ini makamnya wali atau makamnya nabi dan seterusnya, barakallahu fikum, maka tidak boleh menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.